Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat. Kita selalu berada dalam kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala di setiap detik waktu dalam kehidupan kita ini. Maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan syukur kita akan mendapatkan kenikmatan yang berikutnya. Lianna asyukra sababul mazid, karena syukur itu sebab bertambahnya kenikmatan tersebut. Wal kufra sababu al muzil, sementara al kufur, kufur nikmat adalah sebab izalatu hadhihi ni'mah, sebab hilangnya nikmat ini. Bahkan akan datang azab Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang kufur, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengancam orang-orang yang kufur bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah kenikmatan tersebut. Wa la in kafartum, dan jikalau kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, setelah beberapa hari libur, walhamdulillah sekarang kita dimudahkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuka kajian kita. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kajian kita kali ini membahas tentang ta'awun, hakikat ta'awun. Ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan agar memudahkan kajian kita. Karena semestinya bagi setiap hamba untuk senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, kata-kata ta'awun, sering kita mendengarkan kalimat ini, ta'awun, ta'awun, ta'awun. Barakallahu fikum, makna ta'awun adalah, kalau dalam ilmu sharaf, ta'awun itu lafad masdar, masdar dari ta'awana yata'awanu, ta'awun. Banyak dari wazan ini yang memberikan faedah ishtirak. Ishtirak maknanya berserikat. Jadi kalau diterjemahkan ta'awana yata'awanu, saling tolong menolong, saling bahu membahu. Ini makna ta'awun, berserikat dalam kebaikan. Banyak dalil tentang ta'awun ini, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, hendaknya kalian tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. kita diperintahkan untuk tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyarul ahibbah, hafizhakumullah, semestinya bagi setiap mukmin bersama mukmin lainnya untuk senantiasa menerapkan ta'awun, senantiasa menerapkan sifat saling tolong-menolong, bahu-membahu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, sebagaimana di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, mu'min dengan mu'min lainnya kal bunyan, seperti bangunan. Bagaimana bangunan? Yashuddu ba'duhu ba'dho, sebagiannya menguatkan dengan sebagian yang lain. Seperti itulah bangunan. Lihat bangunan, dah mulai dari awal membuat pondasi di semen, kemudian dipasang bata atau batako, kemudian pasang kusen, pasang pintu, saling menguatkan di situ. Tidak mungkin yang namanya bangunan itu saling merobohkan, nggak mungkin, nggak jadi. Tidak akan menjadi suatu bangunan kalau saling merobohkan, saling menghancurkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menggambarkan sifat seorang mukmin layaknya bangunan. Satu sama lain saling menguatkan sehingga kokoh, kita bisa berlindung di bangunan tersebut. Kita bisa bertempat tinggal di bangunan tersebut. Kenapa? Karena bangunan kokoh. Satu sama lain saling menguatkan. Nah, seperti itulah keadaan mukmin dan mukmin lainnya. Seorang mukmin dengan saudaranya mukmin lainnya, saling menguatkan, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Yang satu keahliannya di bidang ini, maju, bantu saudaranya. Yang satu keahliannya di bidang ini, lakukan. Tidak saling merobohkan, tidak saling menjatuhkan. Kalau saling merobohkan, saling menjatuhkan, itu tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan. Bukan seperti sebaliknya, yakni tidak menjadi bangunan, malah merobohkan, malah menghancurkan. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Jadi kalau saling menjatuhkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, tidak memberikan semangat, kemudian tidak membantu, tidak menguatkan, nah ini tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan, saling menguatkan, saling memotivasi, saling memotivasi satu sama lain untuk berada di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi dalil tentang tolong menolong di atas kebaikan ini. Itulah diantaranya hadis yang telah kita sampaikan ini, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Sedikit kita berbicara tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat yang kedua ini. Kita nukilkan ucapan beberapa ulama tentang makna ayat ini. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Min a'lamil usuli fil islami at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Termasuk dari landasan yang sangat besar di dalam Islam adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah tadi ayat yang kedua yang kita bacakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini termasuk dari ayat yang mencakup bayyanat qa'idat at-ta'awun, yang menjelaskan kaidah dalam ta'awun fil Islam, di dalam agama Islam. Min haitsul hukum, dari sisi hukum, fiha qismani itsnani min at-ta'awun, dari sisi hukum ta'awun di dalam ayat ini terbagi menjadi dua macam. Jadi di dalam Islam, ta'awun itu terbagi menjadi dua macam, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Al-awwal at-ta'awun syar'i, yang pertama adalah ta'awun syar'i, yaitu ta'awun alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini yang pertama. Ini disebut dengan ta'awun syar'i, yakni ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, at-ta'awun ghairu syar'i, ta'awun yang tidak syar'i. Bagaimana itu ta'awun yang tidak syar'i? Ta'awun alal ithmi wal udwan, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ini namanya ta'awun yang tidak syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal bir," hendaknya kalian tolong menolong di atas al-bir. Al-bir huna bima'na fi'lil khairat. Tolong menolong di atas al-bir. Bir di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maknanya adalah perbuatan kebaikan-kebaikan, segala macam perbuatan kebaikan. Jadi ta'awanu 'alal bir, tolong menolonglah kalian di atas perbuatan-perbuatan baik. Tolong menolonglah kalian untuk saling melakukan perbuatan-perbuatan baik. Warwiya an Ibni Abbas wa Abil Aliyah albir ma umirta bihi kama dzakara At-Tabari fi tafsirihi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abul Aliyah, albir maknanya adalah apa yang telah engkau diperintahkan dengannya. Sesuatu yang engkau telah diperintahkan dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Al-Allamah Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya definisi yang mencakup albir itu adalah ismun jami'un, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, bagi segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal a'mali dhahirati wal batinah, dari amalan-amalan yang zahir. Amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Amalan-amalan lahiriyah wal batinah, dan amalan-amalan yang batin. Min hukukillah wa hukuki al-adamiyin, dari hak-hak Allah dan hak-hak Bani Adam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqwa, kalimat taqwa, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, tarkul munkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa ruwiya an Ibni Abbas wa Abil Aliyah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abul Aliyah, kama 'inda Tabari, sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari dan selainnya, huwa ma nuhita anhu, yakni yang engkau dilarang darinya. Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya, At-Taqwa ismun jami'un likulli ma yanhahu Allahu wa rasuluhu minal a'mali al-zahirati wal-batinah. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berupa amalan-amalan yang zahir, lahiriyah dan batin, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Subhanallah, inilah penjelasan para ulama, sangat gamblang. Kita baru baca tafsir yang sedikit saja, penjelasannya sudah sangat gamblang. Jadi kesimpulannya, apa yang dijelaskan oleh para ulama ini maknanya satu, sama semua maknanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, maknanya adalah tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini secara garis besarnya. Kebaikan banyak macamnya, ibadah kebaikan. A'lamu albir at-tauhid. Kebaikan yang paling besar, yang paling agung adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Demikian pula salat, zakat, haji, segala yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dakwah ini termasuk dalam albir. Membantu dalam urusan dakwah ini termasuk dalam albir, kebaikan. Adapun al-manhi yang dilarang dalam Islam ini banyak. A'zamuha yang paling besar adalah asyirku billah bi'anwa'ihi sigharihi wa kibarihi. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Setiap kebid'ahan, kesesatan dengan berbagai macam jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Setiap kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Wa kullul akhlaq adh-dhamimah, dan akhlak yang rendah, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh setiap mukmin. Ini termasuk al-manhiyat yang dilarang di dalam al-Islam. Ma'asyar al-ahibbah, barakallahu fikum. Telah kita sebutkan tadi yang namanya ta'awun itu terbagi menjadi dua. Ta'awun asyari dan ta'awun ghairu syari. Ta'awun ghairu syari kita tidak masuk dalam pembahasannya. Ta'awun ghairu syari. Kenapa? Karena jelas ta'awun yang tidak syari wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Tidak boleh kita ta'awun yang ghairu syar'i. Seperti apa itu ta'awun yang tidak syar'i? Ta'awun tolong menolong di atas perbuatan dosa. Haram ini hukumnya. Tolong menolong di atas perbuatan permusuhan. Yakni tolong menolong untuk senantiasa bermusuhan. Saling bahu membahu bagaimana supaya bermusuhan. Saling bahu membahu bagaimana supaya berbuat dosa. Nah, ini jelas hukumnya haram. Ya, kita akan masuk pada pembahasan kita, yakni ta'awun syar'i. Ta'awun syar'i itu akan terwujud bisa babaini ra'isain, dengan dua sebab yang pokok, paling inti. Terwujudnya ta'awun syar'i itu dengan dua sebab yang paling inti. Yang pertama adalah al-ijtima' wa wahdatul kalimati 'alal haq. Masing-masing dari mereka hendaknya bersatu di atas al-haq. Bersatu di atas kebenaran. Tolak ukur dalam persatuannya adalah al-haq, kebenaran. Berupaya menciptakan suasana persatuan. Berupaya menciptakan suasana keakraban. Segala sesuatu yang bisa menuju pada persatuan ditempuh. Ini akan terwujud ta'awun syar'i kalau masing-masing dari individu mereka bersatu. Bersatu di atas kebenaran. Mereka prinsipnya satu, yakni bersatu di atas kebenaran. Prinsip mereka sama dalam hal persatuan di atas kebenaran. Tidak boleh bersatu di atas kebatilan. Tidak boleh. Tidak akan terwujud ta'awun syar'i kalau bersatu di atas kebatilan. Harus kita bersatu. Bersatunya di atas apa dulu? Di atas kebenaran. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaknya kalian bersatu di atas tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Allah perintahkan kita bersatu di atas agama Allah. Tidak boleh kita bercerai-berai. Tidak boleh kita bersatu selain di atas agama Allah. Bersatu di atas kebatilan tidak benar. Tidak dibolehkan. Kita bersatu, tapi masing-masing dari akidah individu, ada yang Syiah, ada yang akidah Sufi, ada yang ini, ada yang itu. Satu yang penting, tidak benar yang seperti ini. Tidak menerapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaknya kalian bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Yang satu prinsipnya begini, yang satu prinsipnya begini, punya prinsip masing-masing, membuat prinsip masing-masing, membuat prinsip masing-masing, membuat keyakinan masing-masing tanpa menuju pada Alkitab, Sunnah, dan pemahaman salaf. Ini namanya bersatu di atas kebatilan. Tidak bersatu di atas kebenaran. Kalau bersatu di atas kebenaran, pegangannya, acuannya Alkitab, Sunnah. Dengan pemahaman generasi salaf. Ini yang pertama yang harus diwujudkan persatuan. Persatuan yang harus diwujudkan. Niscaya akan bisa menerapkan ta'awun syar'i. Dalilnya tadi dalam surat Ali Imran yang telah kita terangkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaknya kalian bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tarku asbabil khilafi wan nizaa, meninggalkan sebab-sebab perselisihan dan pertikaian. Sebab-sebab yang bisa memicu pada perselisihan, pertikaian ditinggalkan. Yakni ma yata'alak bihududin nafsiyah wa dunyawiyah, yakni yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan an-nafsiyah, perasaan. Yakni jangan mudah kita tersinggung, jangan mudah kita untuk lemah karena mungkin futur tiba, kemudian kita tersinggung, kemudian kita pergi. Jangan, tidak. Tinggalkan segala sebab yang bisa menyebabkan perselisihan. Adapun yang berkaitan tentang kemungkaran, kesalahan, itu kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Tetap kita tegakkan. Tetapi segala sesuatu yang bisa menyebabkan perselisihan ini kita tinggalkan. Kita harus bersatu di atas al-haq dan meninggalkan perselisihan. Meninggalkan perselisihan. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang bisa menyokong persatuan, ini kita tempuh. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan perselisihan, menjatuhkan persatuan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Jadi dengan dua dasar ini, kita akan bisa menerapkan ta'awun syar'i. Kita bersatu di atas agama Allah, kemudian meninggalkan perselisihan, meninggalkan pertikaian. Meninggalkan pertikaian. Yakni yang urusan-urusannya itu bisa kita kompromikan, kita kompromikan. Tidak perlu kita menjadikan hal ini sebagai perselisihan, sebagai pertikaian. Nah, dalil dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaknya kalian bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ bersatu di atas agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berselisih. Nah, kalau dua sebab ini sudah kita tempuh, kita sudah ijtima' 'alal haq, bersatu di atas kebenaran dan meninggalkan segala sebab yang bisa memunculkan perselisihan, niscaya akan terwujudlah ta'awun asy-syar'i. Masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Yang namanya ta'awun sudah kita sebutkan maknanya adalah ishtirak, berserikat. Min a'zami at-ta'awun, di antara ta'awun yang paling agung, yang sangat agung adalah ta'awun fid da'wah, ta'awun dalam urusan dakwah. Tolong menolong dalam urusan dakwah. Ta'awun dalam urusan dakwah ini banyak macam ragamnya. Ada ta'awun bil mal, ta'awun dengan harta. Wa hadza min afdhalis sadaqat. Ta'awun dengan harta ini termasuk dari sedekah yang paling afdol. Wa minal infaqi fi sabilillah, dan termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yukhriju malahu min ajli dakwah, karena dia mengeluarkan hartanya untuk dakwah, untuk menyokong dakwah. Maka ini termasuk dari infak di jalan Allah, termasuk dari sedekah yang paling utama. Subhanallah. Maka hendaknya kita masing-masing berupaya untuk punya andil dalam hal ini. Ada berapa harta kita sisihkan untuk dakwah, tidak mesti besar. Nominal itu tidak menjadi tolak ukur terbesar, tidak. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, tapi rutin kita sedekah, kita ta'awun dalam dakwah. Rutin walaupun bilangannya kecil, itu bisa besar. Terlebih lagi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sedekah yang paling afdol, memudahkan jalan dakwah. Memudahkan jalan dakwah. Subhanallah. Banyak yang termudahkan dengan harta kita, walhamdulillah. Dengan sebab ini banyak yang mudah melakukan kebaikan, walhamdulillah. Ketika seorang dimudahkan untuk ta'awun dengan hartanya dalam urusan dakwah, maka sungguh dia telah melakukan sebesar-besar, termasuk dari sebesar-besar kebaikan untuk dirinya. Dan insya Allah dengan sebab itu hartanya akan menjadi berkah. Hartanya akan menjadi berkah. Barakallahu fikum. Kemudian di antara bentuk ta'awun dalam dakwah adalah ta'awun bil jah, ta'awun dengan kedudukan. Misal seorang punya kedudukan yang mubah, yang dengan sebab itu dia bisa memudahkan jalannya dakwah, maka dia lakukan. Lakukan kedudukan yang dibolehkan hukumnya, kemudian dia maju untuk memudahkan jalan dakwah, dan walhamdulillah dengan sebab itu mudah jalan dakwah. Ini juga termasuk ta'awun dalam dakwah. Ta'awun bil ilm, ada juga yang namanya ta'awun dengan ilmu. Memiliki ilmu, dia ajarkan ilmunya kepada anak-anak, anak-anak salafiyin, kepada orang tua salafiyin, kepada ikhwah salafiyin, kepada mereka juga orang-orang yang membutuhkan dari kalangan masyarakat, masyarakat awam yang ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dia butuhkan. Dia dibutuhkan, maka dia ajarkan ilmunya. Ini juga ta'awun dalam dakwah. Kemudian ta'awun bil badani wal khidmah, ta'awun dengan badan, dengan tubuh seseorang dan khidmat yang dia berikan untuk dakwah ini. Dia punya kekuatan misalkan, dia bantu semampunya. Ada gotong royong misalkan, dia bantu semampunya sesuai dengan kekuatan yang dia ada. Misal dia mampu untuk hal speaker dalam taklim, dia urusin itu semua. Sungguh dia telah masuk dalam ta'awun dalam dakwah. Dia mampu di lapangan misalkan pembukaan pondok, yang dia mampu untuk hal kelancaran penggusuran tanah, dia lakukan itu, maju dia untuk memudahkan urusan dakwah, maka sungguh dia telah melakukan ta'awun dalam urusan dakwah. Kemudian juga ta'awun bin nasihati wal irsyad, ta'awun dengan nasihat, irsyad, bimbingan. Kemudian dia berikan nasihat, dia lihat saudaranya terdapat kekurangan, dia berusaha melengkapinya dengan memberikan nasihat yang hikmah, dengan cara yang hikmah, cara yang lembut. Dia beri motivasi saudaranya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ta'awun yang paling minimal ma'syaral ahibbah barakallahu fikum adalah ta'awun biddu'a. Ta'awun dengan doa. Ta'awun dengan mal, misal dia tidak sanggup. Ta'awun dengan jah, dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan khidmat, dengan nasihat, itu belum dia mampu untuk melakukannya. Ta'awun yang paling mudah adalah dengan doa. Angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar memudahkan urusan dakwah. Agar memudahkan saudara-saudaranya yang sedang melangkah dalam urusan dakwah. Ini yang paling minimal, karena semua kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka masyaral ahibba barakallahu fikum, ta'awun dalam dakwah ini banyak macam ragamnya. Tidak terbatas dengan harta, tidak terbatas dengan ilmu, banyak macam ragamnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, itulah ta'awun dalam dakwah. Ma'asyarul ahibba barakallahu fikum, yang senantiasa hendaknya kita lakukan dan kita yakini, ta'awun itu adalah ibadah. Tolong menolong, baik dalam urusan dakwah atau yang lainnya, itu adalah ibadah. Wajib untuk ikhlas. Namanya ibadah itu wajib untuk ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharap negeri akhirat. Tidak lain yang kita inginkan dalam ta'awun ini, dalam ibadah ini, baik bentuknya ta'awun atau ibadah yang lainnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan tendensi duniawi berupa pujian, sanjungan, nama baik dan yang semisalnya. Tidak itu yang kita harapkan. pahala Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari itu semua. Pahala Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari itu semua. Itu yang kita harapkan. Negeri akhirat yang kita harapkan. Negeri akhirat. Barakallahu fikum. Luruskan selalu niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Keikhlasan akan menyelamatkan seseorang. Keikhlasan akan membuahkan sekian banyak perangai kebaikan. Dengan keikhlasan akan terlahirkan kesabaran. Dengan keikhlasan akan terlahirkan akhlak yang baik. Dengan keikhlasan akan terlahirkan sekian banyak amalan-amalan kebaikan. Maka wajib kita perbaiki selalu, ma'syarul ahibba barakallahu fikum, keikhlasan kita. Hendaknya kita mengharapkan surganya Allah, mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan negeri akhirat. Berbicara tentang mengharapkan negeri akhirat, teringat kita kisah sahabat Al-Ansar yang sangat mengharukan. Kita baca sedikit kisah ini sampai selesai. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Da'ifah. Dan beliau mengatakan sanad dari kisah yang ini jayyid, bagus, ala syarti muslim, sesuai dengan syarat al-imam muslim. Ada memang sebagian yang dilemahkan oleh beliau di dalam da'ifah juga, tetapi di sini kita akan baca yang sahih yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani sesuai dengan syarat al-imam muslim. Kisah sahabat Ansar, atatil ansarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bijama'atihim. Pada suatu hari, sahabat Ansar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rombongan. Berjamaah, ramai-ramai mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita akan sebutkan bahwa orang-orang Ansar ini terkenal usaha mereka dalam hal ziraah, pertanian, persawahan, ladang. Kalau muhajirin, tujar, pedagang. Kalau sahabat Ansar, ini mereka sawah, ladang. Demikian mereka. Faqalu, mereka berkata, ila mata nanza' min hadhil abar. Sampai kapan kita mengambil air dari sumur-sumur ini untuk menyirami ladang kita? Karena mereka memakai air dari sumur. Falau ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada Allah lana fafajjar lana min hadhil jibal uyunan. Kalau sekiranya kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa untuk kita, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan pancarkan dari gunung-gunung itu mata air yang mengalir ke ladang-ladang kita. Bagaimana menurut kalian? Kita berdoa saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tidak letih. Biar kita tidak capek. Maka mereka semua sepakat ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta didoakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya makbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya diterima. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah letih, letih luar biasa kerja yang seperti ini. Faja'u bijama'atihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pergilah segerombolan menuju Nabi sallallahu alaihi. Falamma ra'ahum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, sudah terlihat mereka ramai-ramai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa sempit didatangi para sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang sehingga beliau mengatakan marhaban wa ahlan. Ini kalimat marhaban, ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut tamu. Wa ahlan, demikian pula ahlan, ini kalimat sambutan menunjukkan kegembiraan sang tuan rumah didatangi oleh tamunya. Marhaban wa ahlan, laqad jaa'a bikum ilaina hajatun. Sungguh tentu kalian ada keperluan untuk datang kemari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, ay wallah, benar wahai Rasulullah, demi Allah, benar kami ada keperluan. Maka sebelum mereka mengutarakan keperluan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan ucapan yang sangat menggembirakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka, innakum lan tas'alunil yauma syai'an illa utitumu wala as'alullah syai'an illa a'tani. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku, tidaklah kalian meminta kepadaku hari ini sesuatu melainkan aku akan berikan. Wala as'alullah syai'an, dan tidaklah aku memohon kepada Allah sesuatu melainkan aku akan diberi. Maknanya, kalau kalian ingin sesuatu, ingin meminta kepadaku, aku akan beri, pasti akan aku beri. Mau minta apa kalian? Kalau kalian menginginkan supaya aku berdoa kepada Allah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berdoa untuk kalian. Subhanallah. Belum mereka menyampaikan hajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutarakan seperti ini kepada mereka. Telah menawarkan seperti ini kepada mereka. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menoleh. Apa kira-kira? Faqalu, mereka semua serentak sepakat, mereka mengatakan, ad-dunya turidun, apakah dunia yang kalian inginkan? Apakah kalian menginginkan dunia? Ini kesempatan emas Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan. Kalian menginginkan dunia? Alangkah kecilnya cita-cita seperti ini. Jangan. Jangan, ini kesempatan emas. Fatlubul akhirah, mintalah akhirat. Minta akhirat. Jangan dunia. Subhanallah, perhatikan masyaallah hibah barakallahu fikum. Cita-cita mereka para sahabat tinggi, akhirat cita-cita mereka. Tidak sebatas dunia. Dunia ini fana. Senikmat-nikmat dunia fana. Seindah-indah dunia fana. Fana dunia ini. Pasti akan sirna. Senikmat-nikmat kenikmatan dunia ini pasti ada batasnya. Pasti ada rasa jenuhnya. Pasti ada rasa bosannya. Barakallahu fikum. Demikian pula ujian di dunia ini, seberat-berat ujiannya pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Barakallahu fikum. Jangan, kata mereka sepakat, kalian pingin dunia, subhanallah, alangkah rendahnya keinginan kalau dunia. Minta akhirat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana tadi keinginan mereka supaya dialirkan mata air dari gunung-gunung itu? Hilang sudah itu. Hilang sudah. Keinginan mereka akhirat. Faqalu bi jama'atihim, mereka serentak, ramai-ramai mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah lana an yaghfir lana. Wahai Rasulullah, tolong doakan kami. Kami minta tolong, ya Rasulullah, doakan kami agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kami. Subhanallah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah Ansar. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi. Subhanallah, perhatikan masyaallah hibah barakallahu fikum. Dunia tadi hilang, tidak masuk lagi dalam pembicaraan mereka. Sudah lega. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mereka harapkan. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mereka harapkan, lebih mereka cintai daripada dunia. Akhirnya dunia tadi biarkan, capek, letih namanya dunia. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ini untuk mereka. Kesesuaian hadis ini dalam pembahasan kita masyarul ahibah barakallahu fikum, hendaknya kita senantiasa mencontoh mereka, para salaf, para salafunas saleh, menjadikan niat kita selalu akhirat, niat kita selalu wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengharapkan dunia dalam ibadah kita, baik ibadah salat, ibadah zakat atau yang lainnya, atau ibadah dakwah, ibadah ta'awun. Jangan kita harapkan dunia. Harapkanlah negeri akhirat. Contohlah mereka para salafus saleh. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.